Sekian lama melangkah bersama, walau tak selalu satu irama. Ketulusanmu mencintaiku, menemaniku selalu. Bertahan denganku, setia menanti saatnya. Oh, berdua untuk selamanya, berjanji sehidup semati, menyatukan hati. Berdua selalu bersama, melewati luka, memeluk bahagia. Oh, berdua. Sekian lama melangkah bersama, walau tak selalu satu irama. Oh, ketulusanmu mencintaiku, menemaniku, menyatu hingga sang waktu. Akhirnya menutup usia. Berdua untuk selamanya, berjanji sehidup semati, menyatukan hati. Berdua selalu bersama, melewati luka, memeluk bahagia.